Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para member grup WA dan juga grup Facebook Tilawatul Quran Bitajwid, di kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kembali untuk belajar berban mempelajari cara membaca Al-Quran untuk level pemula. Pada rekaman yang kemarin kita telah membahas bacaan kasroh dan telah dicontohkan huruf per hurufnya. Kemudian antum semuanya telah berlatih untuk membaca huruf-huruf berharokat kasroh seperti yang diingatkan kemarin. Semua huruf hijaiyah ketika berharokat kasroh lebar bibir sama semuanya, apapun hurufnya. Yang penting jangan sampai keluar bunyi, mengeluarkan bunyi kasroh yang kurang, dalam artian miring ke E atau bunyi yang lainnya. Yang penting bunyi kasroh itu menghasilkan bunyi I, tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu sempit membuka bibirnya. Dan Nana meminta antum semuanya untuk mengirimkan suaranya, namun di sini hanya beberapa orang yang mengirimkan. Dan kembali Nana ingatkan bagi seluruh anggota grup dan juga member di WA, anggota grup di Facebook Tilawatul Quran Bitajwid, agar aktif sehingga bisa berkembang dan mengalami perubahan dalam bacaan-bacaannya. Memang ini bacaan dasar, namun sangat mendukung untuk bisanya tepat dalam pengucapan huruf-huruf berharokat ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan kita akan koreksi bacaan pertama dari Muhammad Nasrul. Kita dengarkan bacaannya. Latihan 1 harokat kasroh. Arija, waritha, wajila, azina, warima, fariha, wazira, wari'a, azifa, radiya, bariqa, walima, bariha, kariha, rahima, habita, radiba, radifa, labitha, wabila. Latihan 2. Za'ima, athima, nasiya, safiha, wasi'a, alifa, bakhila, amila, amida, shahida, ashira, khatifa, labitha, bariha, fazi'a, wahiya, fariha, wahila, la'iba, dafiqa. Latihan 3. Hamida, qahira, sahiba, dahika, ajiba, sahira, khasira, laqiya, nasiya, hafidha, kafira, syahida, amina, ghalita, ya Isa, khafiya, ma'iya, nashita, asifa, hikiba. Baik, dari Muhammad Nasrul ini alhamdulillah sudah kecepatannya bacanya sudah teratur. Yang penting semua huruf, tiga huruf yang dirangkai jadi satu atau dalam bentuk kata sudah dibaca pendek ketiga hurufnya. Namun di sini ada catatan, cara pengucapan ro kasroh masih terhitung kurang tipis. Bunyinya seperti baca ri bahasa Indonesia. Ri, misalnya di sini sebagai contoh saja yang dibaca tadi kari kariha, sarnya ka kariha kariha ri, jangan dinaikkan lagi lisannya, baca ri seperti bahasa Indonesia. Kemudian di sini memang di huruf terakhir memang hilang pada latihan kedua bacaan kasroh. Di situ dalam rekaman kemarin Anda sampaikan bahasanya yang tidak berbaris atau hilang huruf itu adalah huruf oro, oro kiba, ya bukan hikiba. Namun tidak masalah, yang penting yang kita tuju adalah bukan kata-katanya tetapi harokatnya pengucapan huruf-huruf kasroh. Ya, dengarkan lagi untuk Muhammad Nasrul, baca ro-nya lebih ditipiskan lagi, kariha, ri, jangan ri, jangan ri tapi ri. Baik, itu bacaan dari Muhammad Nasrul. Ya, barakallahu fik. Ya, yang berikutnya bacaan yang akan kita korosi, bacaan dari Bang David Riansyah. Ajiba, sokhiro, khosiro, lakia, nasia, hafizo, kafiro, syahida, amina, gholipo, yabisa, khofiya, ma'iyya, nashito, asifah, ikiba. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum panjang pendeknya sudah teratur atau dalam artian sudah dibaca pendek setiap hurufnya. Namun di sini dalam pengucapan huruf ro kasroh, ro kasroh agak miring ke e bunyinya. Sebagai contoh saja yang dibaca oleh Bang David tadi, bariha, bariha, seharusnya baca bariha, kariha, ri. Memang jelas ri-nya, sehingga terbiasa nanti dalam membaca Al-Quranul Karim ketika ro kasrah. Bariha, jangan bare, bare, bare, bariha, bariha, kariha. Dan juga di contoh yang keduanya seperti itu juga, bariha juga di sini yang sudah terangkai, bari, bariha, seharusnya bari, riha, bariha. Ya, dan juga bacaan huruf kata terakhir dalam di ayat, di contoh terakhir dibaca juga hikiba, seharusnya rokiba. Tidak masalah. Kemudian satu lagi kursi untuk Bang David ketika baca wasi'a, wasi'a, selalu baca A-nya agak nyangkut. Ya, seharusnya plong saja, lepas saja. Wasi'a, wasi'a, jangan wasi'a, wasi'a, tapi wasi'a. Jelas dalam baca si dengan A-nya. Wasi'a. Itu juga pada masalah ain juga di contoh yang ke baris terakhir di ayat di latihan terakhir ma'iyya seharusnya ma'iyya ya, tidak ada nyangkut setelah ma baru bacanya nyangkut sebentar tidak ada, langsung baca ma'iyya. Taib barakallahu fik untuk Bang David yang telah mengirimkan suaranya. Taib, bacaan yang berikutnya yang akan dikurasi bacaan Bang Hendrik. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan 1. Arija, Warosa, Wajila, Azina, Warima, Fariha, Waziro, Waria, Azifa, Rodia, Bariqo, Walima, Bariha, Kariha, Rohima, Habito, Ghodiba, Rodifa, Labisa, Wabila. Latihan 2. Zaima, Asima, Nasia, Safiha, Wasi'a, Alifa, Bakhila, Amila, Amida, Syahida, Ashiro, Khotifa, Labisa, Bariha, Fazi'a, Wahia, Fariha, Wahila, La'iba, Dafiqa, Hamida, Qahira, Sahiba, Dohika, Ajiba, Sakhira, Khasira, Laqiya, Nasiya, Hafizo, Kafiro, Shahida, Amina, Ghalito, Yaisa, Khafiya, Ma'iya, Nashito, Asifa, Kiba. Tadi bacaan kasrohnya, masalah panjang pendeknya sudah dibaca pendek semuanya. Bacaan kasroh yang terbaca pada latihan pertama baris ketiganya itu kalimat bariqo, dibaca rinya seperti baca re, bariqo, seharusnya bariqo, bariqo, bariqo, jangan sampai bariqo, jadi re yang tidak terasa tapi tetap terdengar untuk ucapkan bacaan bariqo, seharusnya bariqo, bari, bariqo. Itu juga kasusnya pada latihan kedua bagian kasroh, yaitu baris keempat yang terakhir, dafiqo, dibaca dafe, dafiqo, seharusnya dafiqo, dafi, dafiqo, dafiqo. Baik, dan huruf terakhir di latihan terakhir di bagian kasroh itu kiba saja dibaca. Barangkali belum didengarkan rekaman audio yang kemarin. Telah saya sampaikan bahwasanya di situ ada ro yang hilang tulisannya, sehingga terbaca tidak ada hurufnya di sana yang salah ketik. Ya, namun tidak masalah. Penting bisa berlatih terus untuk Bang Hendrik pengucapan kasroh. Semua huruf yang kasroh bunyinya menghasilkan i semuanya. Tidak ada yang miring ke e. Seperti yang baca tadi, dafiqo, seharusnya dafiqo. Baik, barakallahu fiik untuk Bang Hendrik yang telah mengirimkan audionya. Ya, itu bacaan yang selanjutnya. Kita korosi bacaan dari saudari kita Yosi Rahayu. Alifa, Bakhila, Amila, Amida, Syahida, Ashiro, Khotifa, Labitha, Bariha, Fazia, Wahia, Fariha, Wahila, Laiba, Dafiqo. Selanjutnya, latihan harokat kasroh 3. Hamida, Qahiro, Sahiba, Dohika, Ajiba, Sohiro, Khosiro, Lakiya, Nasiya, Hafizo, Kafiro, Shahida, Amina, Golito, Yaisa, Khofiya, Maia, Nashito, Asifa. Selanjutnya, terakhirnya, Kiba. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Yusi memulai bacaan dari mengeja huruf per huruf dari awal bagian kasrah. Ya, tidak masalah, anak korasi juga ada huruf-huruf tertentu yang mengarah ke E dalam bacaannya, seperti J, J, J, kurang jelas I-nya, lebih saya perjelas lagi, G, G, kemudian H juga, H, H, H, H, baca. Kemudian dalam pengucapan V, jangan digigit lisannya antara gigi, namun lembut saja. Posisikan ujung lisan di ujung gigi atas, lembut saja dalam pengucapannya. V, V, ada terasa angin yang tertahan di gigi. V, V, V. Kemudian dalam pengucapan I juga agak berat sehingga terdengar bunyi E juga sedikit. Usahakan I, I. Kemudian dalam pengucapan H besar, H besar, H bulat, agak berat. Biasa saja, lepas seperti bahasa Indonesia. Hi, hi, jangan dipaksa-paksa, seperti biasa saja. Hi, and hey, tapi hi, hi, biasa saja. Baik, itu korasian untuk huruf-huruf yang dieja oleh saudari kita Yosi. Kita masuk ke mengoreksi bacaan latihan yang dibaca oleh saudari kita Yosi. Ya, untuk bacaan latihan kedua dari bagian kasrohnya, ada keliru dalam bacaan saudari kita Yosi. Kurang teliti melihat mungkin bagian baris pertama itu kelipatnya Safiha, terbaca tadi Safihi. Kemudian dalam pengucapan hi kembali seperti yang mengejakan huruf hi di awal tadi, Wahia, sekarang akan berat sehingga menghasilkan bunyi E. pada huruf H-nya. Wahiya, seharus biasa saja. Wahiya seperti hiba sebenarnya biasa. Kemudian ya pengucapan latihan ketiganya, khosiro, lebih dijelaskan lagi tipis si-nya, khosiro. Kemudian untuk kalimat terakhir, ini memang hilang hurufnya seperti yang disampaikan pada contoh-contoh yang telah dibaca dari yang sebelum ini yang telah nakrosi. Ro-nya hilang dalam cetakan sehingga terbaca kibi, namun tidak masalah. Yang kita tuju adalah pengucapan huruf-huruf kasroh yang sudah dibacakan. Kemudian dipercepat sedikit jarak huruf ke hurufnya yang dibaca oleh Yosi, sehingga antara huruf satu, huruf kedua dan huruf ketiganya intonasinya sama, sehingga terhitung bacaan pendek yang dibaca. Barakallahu fiki untuk saudari kita Yosi. Nah, kita dengarkan bacaan dari yang mengirimkan rekaman yang berikutnya. Bacaan berikutnya yang akan kita koreksi bacaan dari Bu Yasmi di Limbungan Pekanbaru. Arija, Warita, Wajila, Azina, Warima, Fariha, Waziro, Wari'a, Azifa, Radia, Bariko, Walima, Bariha, Kariha, Rahima, Habito, Ghadiba, Radifa, Labisa, Wabila, Za'ima, Athima, Nasiya, Safiha, Wasi'a, Alifa, Bakhila, Amila, Amida, Shahida, Ashiro, Khotifa, Labisa, Bariha, Fazi'a, Wahiya, Fariha, Wahila, La'iba, Dafiqo, Hamida, Qahira, Sahiba, Dahika, Ajiba, Sakhira, Khasira, Laqiya, Nasiya, Hafidha, Kafira, Shahida, Amina, Ghalita, Ghalita, Ya'isa, Khafiya, Ma'iya, Nashita, Asifa, Ikiba. Bacaan tadi dari pengucapan huruf H sepertinya keluar dari hidung. Jadi hati terus, jangan sampai Fariha, tapi Fariha. Dan semuanya pada umumnya H yang fathah ke hidung keluarnya, dari hidung keluarnya, sehingga kurang sempurna bunyi fathahnya. Fariha, ha, jangan ha, ha. Kemudian wari'a agak sulit ketika mengucapkan ri'anya, dan pada umumnya ketika membaca huruf yang a sebelum huruf a-nya agak berat sehingga kasrohnya kurang sempurna. Contohnya di sini wari'a, wari'a, jangan nyangkut di a-nya, wari'a, wari'a. Di contoh kedua seperti itu juga, wasi', wasi', wasi'a, seharusnya dibaca wasi'a, wasi'a. Kemudian taib yang lain sudah bagus. Ha kasroh di latihan ketiganya sudah bagus, tidak ada kidung lagi. Namun di latihan pertama dengan latihan kedua, ha fathahnya seperti keluar dari hidung, agak sengau sedikit. Baik, barakallahu fiki. Itu Bu Yasmin yang telah mengirimkan rekaman audionya. Kita koreksi bacaan yang lainnya dari yang telah mengirimkan bacaan. Ya, berikutnya kita koreksi bacaan dari Bang Julimar yang berada di Garuda Sakti, Pekanbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Arija, Waritha, Wajila, Adina, Warima, Fariha, Waziro, Waria, Azifa, Robiya, Bariqo, Walima, Bariha, Kariha, Rohima, Habito, Ghodiba, Rodifa, Labitha, Wabila, Zaima, Athima, Nasiya, Safiha, Wasi'a, Alifa, Bakhila, Amila, Amida, Syahida, Ashiro, Khotifa, Labitha, Bariha, Fazi'a, Wahiya, Fariha, Wahila, La'iba, Dafiqa, Hamida, Qahira, Sohiba, Dohika, Ajiba, Sohira, Khasira, Laqiya, Nasiya, Hafidha, Kafira, Shahida, Amina, Ghalita, Yaisa, Khafiya, Ma'iya, Nashita, Asifa. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini secara umum panjang pendeknya sudah bagus dari bacaannya, yang sudah dipendekkan semua huruf-hurufnya dan pengucapan kasroh juga. Namun ada sedikit koreksian untuk kho kasroh yang ada pada latihan ke dua, baris kedua, latihan kedua, baris kedua, bakhila. Ya, pengucapan kho kasroh tidak perlu dimonyongkan lagi bibirnya. Ya, dilebarkan saja bibirnya dan menghasilkan bunyi i. Dibacanya khi, jangan sampai khi. Bakhila, tetapi bakhila. Lebarkan saja bibirnya ketika mengucapkan khi, kho kasroh, bakhila. Baik, itu saja barangkali untuk kekeliruan. Ya, satu lagi, ada fa kafiro. Fa nya seperti baca p. Ya, misalkan fa itu seperti f bahasa Indonesia, f kafiro, ada tiupan angin di bibirnya, kafiro, seperti baca f, sehingga menghasilkan angin ketika mengucapkan v tersebut. Baik, barakallahu fiik untuk Bang Juli Maru. Kita koreksi bacaan yang lainnya. Dari Senifita Abu, latihan 1. Arija, Waritha, Wajila, Azina, Warima, Fariha, Waziro, Waria, Azifa, Rodiyah, Bariqo, walima, bariha, kariha, rohima, habito, ghodiba, rodima, labitha, wabila. Latihan 2. Za'ima, athima, nasiya, safiha, wasi'a, alifa, bakhila, amila, amida, syahida, ashiro, khatifa, labitha, bariha, fazi'a, wahiya, fariha, wahila, la'iba, dafiqo. Latihan 3. Hamida, qahira, sahiba, dohika, ajiba, sakhira, khasira, laqiya, nasiya, hafidho, kafiro, syahida, amina, ghaliqo, yaisa, khafiya, ma'iya, nashiqo, asifa, ikiba. Syukran Abu, jazakallahu khairan. Ya, bacaan dari Ibu Seni Vita telah dipendekkan setiap hurufnya, alhamdulillah. Dan juga kasroh-kasrohnya pada umumnya sudah bagus pengucapan kasrohnya. Ada satu huruf yang agak kurang sempurna ucapan i-nya, yaitu ketika ain kasroh lebih dijelaskan lagi menghasilkan bunyi i. Za'ima, za'ima. Dan juga di contoh yang lain di latihan ketiga, ma'iya, i. Jangan sampai miring sampai e. Ma'iya, ma'iya, ma'iya. Jelas kasroh i-nya. Namun secara umum yang lain sudah mulai bagus, alhamdulillah. Barakallahu fiki untuk Ibu Seni Vita. Yang lainnya kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulai dari latihan 1 dan seterusnya. Arija, waritha, wajila, azina, warima, fariha, wajiro, wari'a, azifa, rodia, bariqo, walima, bariha, kariha, rohima, habito, godiba, rodifa, labisa, wabila. Za'ima, athima, nasiya, safiha, wasi'a, alifa, bakhila, amila, amida, syahida, ashira, khatifa, labitha, bariha, fazi'a, wahiya, fariha, wahila, la'iba, dafiqo, hamida, qahira, sahiba, dohika, dohika, ajiba, sahira, khashira, lakia, nasia, hafidho, kafiro, syahida, amina, ghalito, yaisa, khafiya, ma'iya, nasyita, asifa, rakiba. Alhamdulillah. Ya, bacaan dari Fizi Ardiansyah. Ada beberapa kali tadi didengarkan bacaan ha kasrohnya seperti he. Rahimah, rahimah. Lebih jelaskan lagi i-nya. Rahimah, rahimah. Hi, jangan he. Rahimah, bi rahimah. Ada juga di kata lain di latihan lain tadi ha kasrah juga yang terbaca dhahik, dhahika. Ya, baca dhahika, dhahi. Misalkan hi. Kemudian pada latihan kedua keliru dalam pengucapan sin dengan shin. Coba bedakan antara sin dengan shin. Kalau sin itu anginnya tidak terlalu kuat, kalau shin angin kuat. Seperti baris pertama di latihan kedua, nasia itu baca tadi, seharusnya dibaca nasia, seperti S biasa, nasia, ya angin tidak terlalu besar. Tadi itu baca nasia, seperti agak terbaca shin, nasia. Kemudian ma'iyya di baris terakhir pada latihan ketiga, ma'iyya. Agak terbaca e, ma'iyya. Ya, ma'iyya, ma'iyya. Seperti itu bacaannya, ma'iyya. Kalau yang lain alhamdulillah sudah bagus dan panjang, atau yang pendeknya sudah terbaca pendek. Nah, bacaan dari Fizi Adriansyah, bacaan terakhir yang bisa dikoreksi di kesempatan hari ini. Yang mudah berfaedah untuk yang lain yang mendengarkan rekaman koreksian ini. Dan mengingatkan untuk pengucapan huruf kasroh, semua huruf sama lebar bibirnya, tidak berubah. Yang berubah mungkin secara alami saja, secara manusiawi berubah sedikit ketika mengucapkan huruf-huruf yang tebal, namun tidak begitu besar perubahan perbedaan antara huruf-huruf kasroh, hamzah kasroh, ba kasroh dengan sod kasroh, dengan dho kasroh. Bacanya semuanya i, si, di. Jangan sampai yang di, di, si. Pokoknya menghasilkan bunyi i semuanya. Dan bagaimana kita mengejakan dengan huruf-huruf bahasa Arab ini, maka seperti itu juga dipraktekkan ketika membaca Al-Quran nantinya. Ya, mohon bersabar dan tetap semangat untuk mempelajari ini, karena demi untuk bagusnya pengucapan harokat-harokat fathah, kasroh, dan insya Allah telah hari Senin depan kita akan rekamkan pelajaran untuk pengucapan harokat dhammahnya. Dan ana sarankan untuk antum semuanya untuk berlatih di dalam gambar yang ana kirimkan, gambar latihan-latihannya. Ada ana tuliskan, coba dibaca masing-masing latihan itu 10 kali sehingga memberikan perubahan, karena berlatih terus perubahan dalam pengucapan harokat fathah dan kasroh yang telah kita pelajari. Nah, barakallahu fikum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.